أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah mempertemukan kita di salah satu bulan yang mulia, bulan Muharram, yang merupakan pembukaan tahun baru Hijriah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Muharram tersebut merupakan salah satu bulan-bulan haram yang diharamkan di dalamnya melakukan perbuatan zalim. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim la tadlimu fihinna anfusakum. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah 12 bulan, yang hal tersebut telah Allah tetapkan di dalam kitabnya sejak penciptaan langit dan bumi. Maka itulah agama Allah yang lurus. Janganlah sekali-kali kalian mendzalimi diri-diri kalian. Di antara 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Dan janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di dalamnya. Maka 4 bulan haram tersebut dijelaskan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang dalam riwayat Bazzar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menerangkan tentang 4 bulan haram. Salasatun mutatabi'at, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan yang keempat, wa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempatnya adalah bulan Rajab yang letaknya antara bulan Jumadis Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memperjalankan waktu yang ada ini adalah sebagai sarana, sebagai tempat untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk syukur yang benar adalah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah polemik pada diri kita. Berarti dengan adanya tahun baru, kita umurnya bertambah apa berkurang? Bertambah apa berkurang ya? Bisa dikatakan bertambah, namun hakikatnya berkurang. Nah, bertambah dalam artian Allah memberikan tambahan kepada kita umur, dan berkurang dalam artian al-akhirah muqbilah, kematian semakin dekat menjemput kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka seorang yang cerdas, mereka dengan bertambahnya umur dan mengetahui bahwasanya adanya hari-hari dan bulan-bulan yang Allah tetapkan ini adalah sebagai tempat untuk beribadah, maka dia senantiasa memperhatikan amalan yang akan dia bawa menuju kepada hari akhirat nanti. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrukum man tala umruhu wa aswa amaluhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang dipanjangkan umurnya. Kalau tahu umur kita bertambah, dipanjangkan umurnya dan semakin baik amalannya. Dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang dipanjangkan umurnya namun semakin jelek amalannya. Nah, maka marilah kita meninjau kepada diri-diri kita. Dengan bertambahnya umur kita ini, apakah semakin baik amalan kita atau semakin buruk? Kalau semakin baik, fabiha wa ni'mah. Kalau semakin buruk, hendaknya bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya innamal a'malu bil khawatim, amalan seseorang yang menjadi nilai puncaknya adalah tatkala dia mau mati. Di mana bertambahnya umur hakikatnya semakin dekat kematian menjemput kita. Sehingga orang yang cerdas semakin berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Dan orang yang terbaik adalah orang yang paling yang dipanjangkan umurnya dan semakin baik amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, i'lamu, ketahuilah bahwasanya tidaklah ada kebaikan di sana melainkan dikala seorang mau mengikuti generasi salafus saleh. Generasi salafus saleh, generasi terbaik dari umat ini. Sehingga dikatakan oleh syair, al khaira kullal khair fi ittiba'i man salaf, wa syarra kullal syarr fi ibtida'i man khalaf. Kata mereka, al khaira kullal khair, kebaikan dan seluruh macam dan bentuk kebaikan adalah tatkala seorang mau mengikuti generasi salafnya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana mereka beramal di dalam beribadah, di dalam bermuamalah, di dalam barakallahu fikum berakhlak. Bagaimana mereka mencontohkan kepada kita, mempraktekkan tuntunan dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebaikan. Al khairu kullal khair fi ittiba'i man salaf. Kebaikan, seluruh kebaikan ada pada ketika seorang mengikuti generasi salaf. Dan sebaliknya, wa syarra kullal syarr, dan kejelekan, seluruh kejelekan fi ittiba'i man khalaf, dengan apa yang diada-adakan oleh generasi setelahnya, generasi mutaakhirin, generasi yang datang akhir-akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita melihat bagaimanakah salafuna saleh menyambut adanya tahun baru Hijriyah ketika masuk bulan Muharram. Maka ketahuilah, bulan Hijriyah merupakan bulan yang mulia, yang Allah dibuka dengan di sana adanya ibadah yang mulia, dengan janjian pahala yang besar, dan demikian pula ditutup dengan bulan yang mulia, yang dijanjikan pahala yang besar. Di dalam bulan Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan adanya siam, dan demikian pula ditutup dengan bulan Zulhijjah yang di sana diadakan atau adanya syariat siam juga. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Beliau bertanya atau beliau berkata, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai berpuasa di hari Arafah. Kapan itu? 9 Zulhijjah, bulan ke-12, akhir daripada bulan-bulan Hijriyah. 9 Zulhijjah. Maka beliau menyatakan, ahtasibuhu an yukaffira as-sayyi'ati allati fis sanatil madiyah wal baqiyah. Maka beliau menyatakan, aku berharap siam yang dilakukan di tanggal 9 Zulhijjah, siam Arafah tadi, bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan tahun yang lalu dan sisa daripada tahun tersebut atau tahun yang akan datang. Apa faedahnya menghapuskan dosa-dosa? Wasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditanya mengenai puasa Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, bulan pertama daripada bulan Hijriyah, pembukaan tahun baru. Maka di sana pada tanggal 10 disyariatkan adanya syariat siam Asyura. Asyura artinya hari yang ke-10. Hari yang ke-10 sehingga dikatakan Asyura. Puasa di hari Asyura yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Maka beliau menyatakan, ahtasibu an yukaffira as-sanata allati qablahu, yaitu aku berharap semoga puasa yang dilakukan di tanggal 10 bulan Muharram ini bisa menghapus dosa-dosa yang terjadi di tahun yang lalu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim Al-Alim, yang Maha Hakim, memiliki hikmah dan Maha mengetahui, menjadikan perputaran hari-hari yang ada dijadikan sebagai sarana ibadah dan menghendaki bahwasanya orang yang hidup di antaranya akan dibersihkan dosa-dosanya kalau mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang Al-Madinah, ketika datang ke kota Madinah, fawajadal yahudu wa fawajadal yahuda yasumuna yauma idzin. Maka beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pula di hari Asyura. Berpuasa di hari Asyura. Maka ditanyakanlah kepada Yahudi tadi, kenapa kalian berpuasa di hari Asyura? Mereka menjawab, dzakal yaumu anjallahu Musa wa qaumah min Fir'aun. Karena di hari Asyura tersebut dahulu Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami pun berpuasa syukron lahu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak untuk bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Fa amara bisyamiha. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan muslimin untuk berpuasa di bulan Muharram pada tanggal 10 atau tanggal yang disebut sebagai hari Asyura, 10 Muharram. Perintah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Nabi, dikala beliau mendapatkan orang-orang Yahudi tadi berpuasa, maka beliau tidak menginginkan sama seperti orang Yahudi. Dan memang syarat ini menghendaki supaya kita berselisih dengan orang-orang ahlul kitab. Yahudi ataupun Nasrani tidak boleh menyamakan diri dengannya, yang merupakan kekhususan bagi mereka. Apakah dari berpakaian, apakah dari beribadah, ataukah bermuamalah dan akhlak kepribadian. Yang ini merupakan ciri khas mereka, maka kita tidak boleh menyamakan diri dengan mereka. Sehingga dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan orang-orang Yahudi mereka berpuasa pula di hari Asyura, maka beliau menyatakan, "Lau ishtu, lau baqaitu fi amil muqbil." Kalau seandainya aku masih ada, aku masih hidup di tahun depan, la sumanna tasu' au la sumanna tasi', maka beliau mengatakan, sungguh aku akan berpuasa di tanggal yang ke-9 bulan Muharram tersebut. Sehingga yang sunnah adalah hendaknya kita tidak mencukupkan puasa di tanggal 10 Muharram saja, namun juga diiringi dengan, kata para ulama, menyelisih orang Yahudi satu hari sebelumnya di tanggal 9 atau satu hari setelahnya di tanggal 11. Nah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak muncul kepada kami pertanyaan di hari ini, dan ini kayaknya sedikit menjadi polemik di kalangan muslimin yang menginginkan kebaikan. Di mana didapatkan? Di dalam 6 website Kemenag, pernyataan di sana didapatkan tanggalnya, tanggal 9 adalah hari esok. Malam ini malam 9, besok 10. Sementara sebagian muslimin yang lainnya dari 6 organisasi-organisasi Islam yang ada, mereka menyatakan bahwasanya tanggal 9 adalah kemarin, sekarang malam 10. Permasalahan sekarang tidaklah kita membicarakan khilaf yang ada. Namun yang jelas, kaifiyah berpuasa di bulan Asyura itu diterangkan sebagaimana difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah. Boleh bagi seorang yang afdal adalah berpuasa tidak mencukupkan tanggal 10 saja. Tidak mencukupkan tanggal 10 saja. Boleh baginya berpuasa dalam rangka apa? Dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Sehingga falyasumu yauma Asyura wa yaumun qablahu aw ba'dahu. Maka hendaknya dia berpuasa di tanggal 10 dengan ditambah satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Naam, wala ba'sa an yasuma salasata ayyam yaumun qablahu wa yaumun ba'dahu. Naam. Dan tidak mengapa berpuasa tiga hari. Di hari sebelum Asyura ditambahkan pula setelah Asyura. Sehingga boleh bagi mereka berpuasa tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11, dan boleh pula 9, 10, 11. Difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah. Sehingga menghadapi polemik yang ada, taruhlah mereka, bagaimana penyelesaiannya? Maka bagi mereka yang ingin melaksanakan puasa tiga hari, Senin, Selasa, Rabu, maka pasti dia akan mendapatkan puasa Asyura. Menurut pendapat yang pertama, yang menyatakan sekarang adalah malam 9, maka dia berpuasa dapat juga yang ke 10. Nah, dan demikian pula yang berpendapat kalau sekarang tanggal 9, maka dia berpuasa juga. Nah, besok 9 juga 10. Nah, sehingga tidak ada permasalahan. Barakallahu fikum. Kalau yang berpendapat kemarin adalah 9, maka dia berpuasa 8 atau 9, 10, 11. Sehingga dengan demikian, barakallahu fikum, tidak ada saling kita berselisih dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keliru dan salah adalah mereka yang tidak bersyukur kepada Allah dengan malah justru meramaikan bulan Muharram ini bukan dengan apa yang dituntunkan oleh salafuna soleh, namun dengan acara-acara yang diada-adakan oleh generasi-generasi berikutnya. Al khairu kullal khair fittiba'i man salaf. Kebaikan, seluruh kebaikan dikala seorang mau mengikuti generasi salafnya. Wa syarru kullas syarrin, dan kejelekan, seluruh kejelekan, fittiba'i man khalaf, dikala seorang mengikuti apa yang diada-adakan oleh generasi setelahnya, generasi berikutnya. Sehingga siapa yang menginginkan menjadi orang yang semakin baik amalannya, ikutilah generasi salafnya. Dan salafuna soleh menghadapi tahun-tahun Hijriyah atau tahun baru Hijriyah, mereka adalah dengan melakukan siam di hari Asyura yang mereka menambahkannya dalam rangka satu hari atau dua hari, satu hari atau sebelumnya atau sesudahnya dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita mohon kepada Allah untuk bisa membukakan hati-hati muslimin menerima tuntunan yang benar ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala semakin menjadikan kecintaan kepada diri-diri kita, ataupun juga ditanamkan kecintaan pada diri-diri kita kepada kaum salaf yang mereka adalah suri tauladan kita setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kembali kepada pelajaran kita yang menjadi materi dalam pertemuan kita, yaitu dalam risalah As-Sab'ul Mubiqat, tujuh perkara dosa-dosa besar yang membinasakan. Kita sampai pada perkara yang kelima. Yang kelima di halaman yang ke-38 adalah aklu malil yatimi zulman. Aklu malil yatim zulman. Perkara dosa besar yang bisa menjerumuskan orang tersebut ke dalam kebinasaan adalah memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Siapakah anak yatim? Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-yatimu minal bashar, yaitu anak yatim dari kalangan manusia, jenis manusia, adalah man mata abuhu walam yabluq. Orang yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia belum baligh. Jadi yang namanya yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya dalam keadaan usia belum baligh. Berarti kalau seandainya saya sudah tua begini mengatakan bapak saya sudah meninggal, berarti saya yatim. Benar atau tidak? Tidak, bukan ya yatim. Kecuali kalau anak kecil 10 tahun dia meninggal bapaknya, namanya yatim. Ya. Kalau perempuan yatimah. Yatimah, naam. Ya demikian. Jadi anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam usia, dan anak itu usianya belum baligh. Ini namanya yatim. Naam. Kemudian wal yatimu minal hayawan, adapun yatim dari hewan. Hewan itu yatim adalah man mata ama mata ummuha, yaitu yang mati induknya. Yang mati induknya. Naam. Ini demikian, yang mati induknya. Itu kalau hewan, naam, adalah induk perempuannya. Ya, ini yang mati itu dari hewan. Adapun manusia, yang mati bapaknya itulah yatim. Barakallahu fikum. Sekarang pembahasannya termasuk dosa besar, atau di sini memelihara, merawat dan menyantuni anak yatim ini merupakan keutamaan dan fadilah, memiliki pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah kahataini. Kata beliau, aku dengan orang yang mau menyantuni, yang mau memelihara anak-anak yatim adalah kahataini, seperti ini. Fayadumu sababahu wal wusta. Beliau menggandengkan jari telunjuknya dengan jari tengahnya. Berarti dekat kedudukannya dengan Nabi. Ini orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Naam. Apakah dia selaku pamannya, pakdenya, ataupun yang lainnya, atau dia selaku istilah kita bapak tirinya, bapak sambungnya. Maka ini semuanya yang menyantuni anak yatim kahataini, kata Rasulullah seperti ini. Karena menyantuni anak yatim memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan yang besar, tentunya mendzaliminya juga memiliki dosa yang sangat besar. Nah, demikianlah hukum yang berbalik. Sesuatu kalau dia itu pahalanya besar, berarti menyia-nyiakannya, melanggarnya mendapatkan ancaman yang besar pula. Nah, demikian. Sehingga di sini dikatakan dosa yang besar adalah aklu malil yatim zulman. Memakan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim kita sudah mengetahui. Memakan harta anak yatim. Muncul permasalahan. Anak yatim dikatakan yatim kan anak yang masih kecil ditinggal mati oleh bapaknya. Mungkinkah mereka memiliki harta? Masih kecil 10 tahun apakah sudah bisa mencari kasab, mencari usaha? Belum. Hanya demikian. Bagaimana dikatakan ma'aklu malil yatim? Bagaimana dia bisa memakan harta anak yatim sementara anak yatim tersebut belum memiliki usaha yang bisa mendatangkan faedah bagi dirinya? Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, harta yang ada pada kita merupakan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang di dalam memiliki harta dari berbagai jalan. Di antaranya adalah minal kasab, dari jalan usaha. Dia bekerja. Nah, dan di antaranya pula jalan rizki adalah barakallahu fikum dengan sebab adanya al-waros, warosah, yaitu waris, harta waris. Di antaranya pula adanya hibah, sodakoh, dan lain sebagainya. Ini semuanya sebab-sebab rezeki. Sebab-sebab rezeki. Namun kunci dari rezeki semua itu adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang menginginkan rezekinya barokah, apakah dengan usahanya, apakah dengan pemberian orang lain yang dia raih, ataukah warisan yang dia terima dari orang yang meninggalkan harta waris, maka agar supaya barokah harus didasari dengan ketakwaan diri. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afa khafu 'alaihim, maka hendaknya khawatir para orang tua yang seandainya dia mati meninggalkan keturunan yang masih kecil, yang mereka lemah, dha'afa, belum bisa usaha menghidupi diri sendiri. 6. Hendaknya khawatir. Ini sifat manusia. Namun seorang mukmin ketika mengetahui sebab rezeki adalah ketakwaan, maka dia tidaklah khawatir ketika meninggalkan seorang ataupun beberapa keturunan kalau dibekali dengan ketakwaan. Sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ditanya, "Nam, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Nam, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu?" Maka beliau mengatakan bahwasannya, atau di sini dengan ayat ini, hendaknya supaya kita para orang tua juga barakallahu fikum perhatian dengan sangat kepada pendidikan agama, pendidikan kesolehan anak kita. Agama bukan sekedar diutus belajar agama ke sekolah, ke madrasah, ataupun ke masjid-masjid, namun juga diperhatikan buah amalan dia berupa akhlak yang mulia, diamalkan atau tidak. Karena yang namanya belajar bukanlah sekedar kertas, nilai ijazah, nam, sertifikat, dan lain sebagainya. Bukanlah itu tujuan belajar. Hakikat belajar adalah beramal. Apalah artinya ijazah yang tinggi, nam, derajat yang besar di kalangan masyarakat, namun ternyata akhlaknya bobrok, namun ternyata agamanya rusak, tidak berarti. Sehingga di sini yang namanya ketakwaan tidaklah dinilai dengan secarik kertas, namun ketakwaan adalah dinilai dengan amalan seseorang tersebut, bertakwa kepada Allah atau tidak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu dari harta benda? Beliau menyatakan, aku tinggalkan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana qala Umar bin Aziz, ala tusuli waladik, tidakkah engkau mewasiatkan ini harta ini untuk anakku? Harta ini untuk anakku. Naam, tidak mewasiatkan harta dan seterusnya. Maka faqala la, aku tidak perlu mewasiatkan yang demikian. Kenapa? Jawaban beliau, in kana waladi shaliha. Kalau seandainya anakku tumbuh jadi anak yang soleh nantinya, maka fallahu yatawallas salihin, maka Allah yang akan membela orang-orang yang soleh. Allah yang akan membela orang-orang yang soleh. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-196. Allah berfirman, inna waliyallahu alladzina, inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Rasulullah ketika diancam, diboikot dan seterusnya, hanya menjawab, inna waliyallah, sesungguhnya waliku adalah Allah, penolongku adalah Allah. Naam, alladzi nazzala al-kitab, yaitu zat yang telah menurunkan al-kitab, al-Quran ini. Wa huwa yatawallas salihin, dan Allah akan membela, akan menolong orang-orang yang soleh. Sehingga inilah yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Naam, anak yang soleh itulah yang harus dia perhatikan. Sehingga makna ayat wal yakhshal ladina law taraku mim khalfihim dzurriyyatan dha'afa, yang paling kuat untuk dia perhatikan adalah hendaknya mendidik anak-anaknya untuk menjadi orang-orang soleh. Tidak sekedar yang penting semangat mengumpulkan harta, daripada saya meninggalkan anak saya miskin namun tidak diperhatikan agamanya. Yang benar, kalau engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan soleh sekaligus engkau sebagai orang yang memiliki harta yang lebih, itulah yang afdol, itulah yang lebih baik. Akan tetapi kalau engkau meninggalkan anakmu hanya sekedar harta, tidak diperhatikan kesolehannya, maka engkau telah menyia-nyiakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Sehingga aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, anak yatim itu memungkinkan memiliki harta dari harta waris. Sebelum masuk pada pembahasan, maka sedikit menyinggung, termasuk ibadah yang banyak dilalaikan oleh muslimin adalah di sana seorang memperhatikan hak-hak ahli waris. Hak-hak ahli waris. Dia adalah seorang yang mereka meninggal, melainkan akan meninggalkan kepada warasahnya al-huquq, hak-hak. Apakah hak tersebut merupakan nilai lebih yang dia miliki atau nilai kurang yang ada padanya? Nilai lebih, harta benda yang merupakan perbendaharaannya. Nilai kurang, hutang ataupun janji yang telah dia utarakan kepada orang lain. Maka ini menjadi tanggungan ahli waris. Tanggungan ahli waris. Barakallahu fikum. Seorang yang meninggal, maka diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Tashil Al-Fara'id. Beliau menerangkan hak-hak yang harus didahulukan, skala prioritas dikala kita menghadapi orang meninggal. Ada 5 skala prioritas. Bagaimana kita mengelola harta peninggalan orang yang meninggal? Maka skala prioritasnya ada 5. Yang pertama adalah mu'anu tajhizil mayyit. Hendaknya kita gunakan harta tersebut untuk biaya penyelenggaraan jenazah. Dari membeli kafannya, dari memandikannya, dari mungkin membayar orang yang menggali kuburnya, kalau memang minta bayaran dan seterusnya. Semuanya diambil dari harta peninggalannya, peninggalan si mayit. Nah, walaupun boleh seandainya diambil dari harta yang lainnya, itu boleh, namun pada asalnya adalah dari harta peninggalan tadi. Setelah itu dilaksanakan, maka yang kedua adalah ad-duyun al-muta'alliqah birrahn, yaitu hutang-hutang yang terkait dengan gade. Misalnya si mayit meninggalkan uang sebesar 5 juta dan meninggalkan motor yang digadekan karena dia hutang sebanyak 2 juta, jaminannya motor. Maka motor ini harus dibayar dulu. Berarti yang 2 juta harus di 5 juta tadi diambil untuk 2 juta untuk membayar motor tersebut, sisa 3 juta. Nah, ini demikian. Setelah itu dilaksanakan wadduyunul mursalah, yaitu hutang yang ketiga adalah hutang-hutang yang tidak ada kaitan dengan gadai. Hutang dengan seseorang dibayar dulu. Dibayar dulu. Hutangnya berapa? 500 ribu. Berarti tinggal 2.500.000. Setelah itu yang keempat adalah al-wasiat. Maka dibayarlah atau ditunaikan wasiat-wasiat yang ada. Dalam wasiat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibolehkan berwasiat. Untuk wasiat boleh ditunaikan kalau memenuhi dua syarat. Wasiat orang yang meninggal boleh ditunaikan kalau memenuhi dua syarat terkait dengan hartanya, harta peninggalan, kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, alla yakuna lil warasah, wasiat tersebut tidak diwasiatkan untuk ahli waris. Misalnya seorang berwasiat, nanti kalau saya mati, motor tadi untuk anak yang ragil karena dia belum punya motor. Nah, maka ini tidak sah karena anak merupakan ahli waris, tidak boleh ditunaikan. Tapi wasiat, karena wasiatnya wasiat yang batil. Wasiat yang batil. Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak boleh, artinya yang maknanya la wasiyata lil warasah, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, ini demikian. Yang kedua, wasiat tersebut tidak adalah jumlahnya, nominalnya adalah as-sulus au aqal, yaitu tidak lebih dari sepertiga harta. Sepertiga atau kurang. Seandainya tadi dari sisa 2.500 dan motor yang nilainya adalah misalnya 3 juta atau 2.500 juga. Nah, dia mengatakan, saya berwasiat nanti uangku yang 2.500 diinfakkan ke masjid. Maka ini tidak ditunaikan, namun ditunaikan hanya sepertiganya saja. Berarti kalau nilainya adalah misalnya 5 juta, berarti sepertiganya adalah sekitar 1,7 juta. 1,7 juta. Itu yang diinfakkan sekitar sepertiga maksimalnya. Nah, difahami di sini. Dua syarat tersebut boleh dilakukan kalau diizinkan, disepakati oleh ahli waris seluruhnya. Dua syarat tersebut kalau dilanggar boleh dilaksanakan kalau disepakati oleh ahli waris seluruhnya. Misalnya tadi, motor ini untuk si Pontot karena dia belum punya motor. Ternyata seluruh ahli waris yang lainnya memaklumi, ya kita ridho, kita ridho, kita ridho, maka ditunaikan sah. Nah, namun kalau ada salah satu tidak ridho, maka tidak boleh ditunaikan. Demikian pula, karena dia mengatakan 2.500 untuk yang lainnya, maka ini demikian. Dan yang kelima, setelah wasiat barulah di situ disampaikan hak-hak waris. Barulah hak waris. Ini terkait dengan harta peninggalan si mayit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita membahas tentang dosa besar adalah memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.